Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa ANTV, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa sama-sama di sini, tentunya di hati ke hati bersama Mama Dede dan Om Epros. Alhamdulillah yang hadir di studio pagi hari ini, walaupun sudah tidak muda lagi, tapi tetap kelihatan tua. Iya, ibu-ibu dari Semarang ini dan juga ada yang dari Purwodadi. Bapak-bapaknya juga ada yang dari Cadas, Tangerang. Nanti kita akan sapa satu persatu majelis taklimnya. Dan pagi hari ini kita akan membahas tema di antara kebimbangan. Nah, di antara ibu-ibu atau bapak-bapak pernah punya pengalaman bimbang di antara dua pilihan atau tiga pilihan malah? Silakan yang ada mau cerita. Ada yang sedang galau mungkin, kacau, kacang coklat. Ya silakan. Oh bapak, silakan pak. Bapak sedang bimbang. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan mama, nama saya Pak Sanusi. Iya Pak Sanusi. Kebetulan saya diberi... Kalau di Ciamis panggilnya Bang Uci. Iya. Ya. Bang Sanus. Kalau ya. Di sekolah kebetulan saya pendidik dipanggilnya Pasya Bu. Ya. Oh iya Pasya. Yeah. Oh iya. Singkatan jadi Pak Sanusi. Ya. Pak Sanusi iya. Jadi begini mah ceritanya, saya akan curhat sedikit. Yang pertama di masyarakat kebetulan saya diberikan amanah sebagai ketua rukun tetangga RT. Iya betul. Yang pejabat teras. Iya. Ya. Di teras kebanyakan. Iya emang. Begini, di satu sisi masyarakat membutuhkan saya sebagai tentunya ketua di sana yang harus mengurus mereka dalam segala hal, baik kesusahan maupun dalam segala hal, terutama mengenai pengurusan administrasi KTP. Iya. Di sisi lain saya juga sebagai kepala rumah tangga di rumah. Yang saya pertanyakan di sini, ya. Mana yang lebih dahulukan kepentingan masyarakat, sementara di keluarga saya diminta sebagai kepala keluarga bertanggung jawab ketika ya. Anak sakit harus dibawa ke rumah sakit. Jadi saya minta saran yang mungkin bisa berharga ya. Buat saya. Baik. Dan kedepannya juga akan baik buat masyarakat. Iya, iya. Ini sering terjadi juga nih, banyak ketua RT atau ketua RW yang mengalami dilema, galau karena ada kepentingan yang bentrok mah. Harus mendahulukan kepentingan pribadi atau masyarakat. Silakan langsung tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di studio. Yang saya hormati pemirsa ANTV dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu di tengah kebimbangan. Kita sebagai manusia punya permasalahan. Tidak ada satupun manusia yang dalam hidup yang tidak punya masalah. Karena semua pasti punya masalah. Dalam kita menghadapi permasalahan, Islam mengatur kita dengan cara sholat istiharah. Sholat istiharah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan. Di antara sekian banyak pilihan atau dua tiga pilihan, mana yang terbaik buat saya? Misalnya Anda sebagai cewek, cewek apa bukan sih? Cewek dulunya. Cewek dulu. Sekarang perempuan ya. Nenek sekarang. Sebagai cewek, misalnya punya pacar dua. Satu ganteng tapi rada BODO. Yang satu pinter tapi sedang jelek gitu. Milih yang mana yang paling pas? Salat malam. Mana yang terbaik buat saya? Hanya Allah yang Maha tahu. Jadi kalau kita ada kebimbangan segala sesuatu, mohonnya sama Allah. Atau kita ini ngelamar pekerjaan, biasa kalau lagi nyari kerjaan kemana dikirim ya? Iya. Berapa puluh kita kirim. Ternyata dari sini panggilan, sini panggilan, sini panggilan. Laksanakan sholat istikharah. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mana yang terbaik buat saya, buat diri saya, keluarga saya, agama saya, masyarakat saya dan masa depan saya. Sholat istikharah itu 2 rakaat minimal. Maksimal berapa rakaat silahkan. Boleh Anda kerjakan pagi hari, siang hari, sore hari, malam hari. Asal jangan dikerjakan pada waktu yang dilarang kita sholat. Ada beberapa waktu yang dilarang kita sholat. Satu, habis sholat subuh sampai datang terbit matahari. Dua, dari terbit matahari sampai matahari sepenggalah. Yang ketiga, pas istiwa matahari di ubun-ubun. Yang keempat, habis sembahyang asar sampai tenggelam matahari empat tempat ini dilarang mengerjakan sholat, termasuk sholat istiharah. Silakan habis Anda sholat istiharah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, doa perintah Allah kepada kita. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu kepada Allah, niscaya apa yang kamu minta itu akan dikabulkan oleh Allah. Doa yang mana yang dikabul oleh Allah? Yaitu doa yang terpenuhi syaratnya. Anda lihat Al-Baqarah 186, "Wa idza salaka ibadi anni baini qarib ujibu da'wata da'i da'an falyastajibu li wal yu'minu." Jadi orang yang doanya dikabul oleh Allah kalau terpenuhi dua syarat, ikuti semua perintahku, jauh yang dilarang olehku, kemudian beriman kepadaku. Doa yang dikabul oleh Allah di dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana indadhanni 'abdi wa ana ma'uina yadhkuruni fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Perlakuanku kepada segenap hambaku tergantung persangkaan mereka kepadaku. Dari hadis qudsi ini kata Allah, kalau kita yang berdoa mohon kepada Allah, yakin seyakin-yakinnya doa saya dikabul oleh Allah, syaratnya terpenuhi, pasti ini yang kamu inginkan dikabul. Yang kedua, kalau kita berdoa ragu, dikabul enggak, kata Allah yang minta aja ragu Allah ngasihnya. Yang ketiga, ketika kita berdoa rasanya enggak dikabul, ya doa saya enggak bakal dikabul. Oleh karena pesan TP saya mengajak, ketika kita berdoa yakinkan di hati, yeah, doa saya dikabul oleh Allah, syaratnya dipenuhi, insya Allah Allah berikan yang terbaik buat kita. Jangan bimbang lagi. Iya. Baik, itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini di tengah kebimbangan. Silakan dipersiapkan pertanyaannya. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di sini untuk bertanya. Kita beri dulu sebentar, nanti kembali lagi. Tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Om Epros. Lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Om Epros. Iya, baik, sekarang saya akan absen Majelis Salim yang pagi hari ini hadir di studio. Yang pertama adalah Majelis Salim Mar'atus Solihah 1. Waalaikumsalam. Iki dari mana, Bu? Purwodadi. Iya, ono piro? Selangkung. Selangkung. Bukan bayem. Bukan ya, itu kangkung. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Nurul Islam 1. Waalaikumsalam. Kalau ini dari Semarang ya, Bu? Ya. Semarang kota? Ya. Dari mananya? Purwoyoso. Oke, Kabupaten Purwoyoso. Kota Semarang, Kecamatan Purwoyoso. Iya. Iya. Piro wonge? 25 selangkung juga, iya. Kerudungannya baru? Baru. Udah lunas? Ya. Kok ketawa ya, ntar gajian katanya baru dibayar. Iya. Baik, kita lanjutkan lagi. Tema kita adalah di tengah kebimbangan. Nah, ini kembali ke permasalahan pasca tadi, Pak Sanusi. Itu kan ada kebimbangan pada saat harus mengurus rumah tangga apa RT? Nah, rumah tangga dulu dong Pak Sanusi. Saya yakin urusan RT gak setiap saat. Kalau ada warga yang berantem baru Pak Sanusi muncul. Kan kadang nginep di kantor RT Pak Sanusi. Jadi Pak Sanusi mesti di keluarga dulu dong Pak. Ada RT sekretaris. Masa setiap saat. Iya. Bisa mendelegasikan ke anak, iya, buahnya juga. Kalau keluarga gak ada yang menggantikan, iya, keluarga dulu sebagai, iya, ayah yang bertanggung jawab, iya. Begitu Pasha, iya. Selama ini Pasha pernah ada kejadian yang harus memilih. Silakan boleh mic-nya. Pernah apa kejadiannya, contohnya Pasha? Gak enak banget ya memilih Pasha. Biasa ingat Bang Ungu Uci, Bang Uci. Iya Bang Uci, biasanya apa? Oke nih, yang pertama dilematisnya adalah untuk memilih bagaimana yang terlebih dahulu. Yang pertama ketika anak sakit, saya harus memilih apa anak sakit dulu, sementara warga butuh KTP tersebut untuk mengurus jam sostek yang suaminya meninggal. Nah, itu kan dilematis untuk memilih mana dulu yang harus saya lakukan. Oke, ya. Kalau seandainya anak Anda sakit, sebentar tungguin, Anda bikinkan surat keterangannya sudah ada. Tinggal Anda set. Namanya Abdel, alamatnya ini, tanda tangan seret, bawa ke RW, bawa anak Anda ke rumah sakit. Susah amat begitu, gampang Bang Uci. Iya, terima kasih. Iya. Bang Uci rempong. Iya. Kalau perlu bawa capnya kemana-mana, jadi warganya tinggal nyamperin dari rumah kertas sakit. Kertas itu setahu saya Bang Uci, itu sudah ada, tinggal ngisi doang, begitu. Jadi anak Anda nunggu sebentar, baru bawa ke dokter. Iya, tapi ini memang karena sudah terpilih, jadi konsekuensinya memang harus tanggung jawab kepada masyarakat gitu ya. Ada juga mah orang yang karena sibuk di tempat kerjanya, akhirnya urusan rumah tangga terbengkalai. Salah. Iya. Sekarang kita jelas bagaimana jadi seorang presiden, RT jadi bingung milih, ya kan? Iya. Warganya berapa pada sama dia? Iya, ya gitu. Paling 20 kakak ya. Ya itu. 107 kakak, ya banyak kakaknya, adeknya gak ada? Oh iya. Jadi saya yakin Pak, keluarga dulu, kita kan mana yang urgen, kita bisa lihat. Kalau anak kita sakitnya gak parah, nah sebentar, tanda tangan dulu lah itu buat warga, baru anak Anda bawa ke dokter. Kecuali kalau anak Anda sudah di ujung tanduk, mah Anda walau bagaimanapun serahkan ada sekretaris RT, saya ngurusin anak saya. Iya, begitu Pasha. Pasha. Iya. Oke, baik, sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan, ada yang jadi RT juga di sini, Bu. Ya. Boleh kok jadi RT, RW atau ya silakan ini, Bu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Nafsiah dari Majelis Taklim Nurul Islam Purwoyoso Semarang. Oke. Okay. Saya mau tanya, Mah. Tonyo. Tonyo. Ya Tonyo lah, Tonyo. Jadi perasaan saya mau ditonjok tadi ya, Tonyo. Mendoakan seorang yang mendoakan orang tua yang sudah meninggal, tapi seorang meninggal itu tadi agamanya berlainan. Sama anu berbeda. Tapi tak sama. Yang mendoakan ya, orangnya Islam. Ya baik. Oke. Okay. Gitu, apakah ya. Doa bagi yang tidak satu akidah sampai begitu datangnya? Iya. Daripada ngubak-ngubak. Ya. Dua pendapat ulama. Ulama pertama mengatakan tidak sampai. Dalilnya Anda lihat Al-Fath 29. Muhammadur Rasulullah. Walladzina ba'u asyiddau lal kufar. Muhammad Rasulnya Allah, tanda pengikut Muhammad keras kepada orang kafir. Kata ulama ini dengan dalil ini enggak akan sampai kepada mereka. Ulama yang kedua mengatakan sampai. Dalilnya Anda lihat surat Luqman 14. Anishkurli wali walidaika, bersyukur kepadaku kata Allah, bersyukur kepada kedua orang tua kalian. Di sini tidak ada syarat satu akidah. Ngono Bu Nafsi. Iya. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sampai terpandang ngeliat mukanya mah, ngeliat jawaban mama dia kayak begitu ya. Ngerti apa lagi ngawang-ngawang apa Bu? Iya. Begitu Ibu Nafsiah ya. Oke, baik, masih ada lagi Ibu yang dari ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hajah Siti Rosidah dari Rosidah. Iya. Sama Rosidah. Iya. Senama kita. Iya. Dari Masjid Taklim lupa dia. Iya. Dia cabutan ya. Dia geli terus yang ya. Saya ingin tanyakan menyimpang dari menyamping apa menyimpang? Menyimpang. Ya. Menyimpang, oke. Okay. Mengenai kekah, Bu. Mah. Bu, mengenai ya. Kekah. Bu, Mah. Dulu tidak ada kekah. Anak melahirkan itu tidak ada kekah. Dari zaman sekarang Rasul ada kekah ada. Belum dikekah. Belum dikekah maksudnya mungkin, Mah. Belum dikekah. Nah, iya. Iya. Lah anak itu sudah mempunyai anak itu apakah ya masih berapapun usia Anda sekarang 70, 80 belum akekah. Mungkin orang tua kita orang susah atau orang kita kaya tapi ngerti hukum. Sekarang akekah diri sendiri begitu. Dari dulu juga akekah mah ada, Bu, jangan sotoy jadi orang. Semenjak Nabi akekah ada, cuman belum diakekahin begitu ngono. Berarti sudah mempunyai anak juga sudah cucu pun kalau belum akekah sekarang diakekahin ngono. Oh iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ngomongnya pakai begini. Iya. Iya. Begitu Siti Rosidah. Jadi kita boleh mengakekahkan diri sendiri yang udah meninggal boleh dikekahin gak, Mak? Kalau meninggalnya lewat usia 7 hari, hutang sama orang saja wajib dibayar, apalagi hutang sama Allah, karena kewajiban akekah ketika manusia berusia 7 hari. Kecuali kalau dia meninggal sebelum 7 hari, tidak usah diakekahin. Ngono, Bu Siti. Iya, masih bingung kayak mukanya. Ya, baik, kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati Kati bersama Mama Dede dan Om Epros. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati Kati bersama Mama Dede dan Om Epros. Masih ada majelis talim yang belum diabsen ini, yaitu majelis talim Mar'atul Solihah 2. Waalaikumsalam. Ini dari Purwodadi ya. Ngantuk ya, Bu ya? Tapi tadi gini-gini gitu kenapa? Ngerti ya itu ya, tadi dengar penjelasan Mama, gini-gini bukan karena ngantuk, tapi karena ngerti. Iya. Yang berikutnya adalah majelis talim Nurul Islam 2. Waalaikumsalam, Bu Nafsiyah. Iya, ini dari Semarang. Iya. Purwoyoso. Iya, Bu Nafsiyah. Berapa orang teman-temannya Bu Nafsiyah yang hadir di sini? 25 orang semua itu, Bu. Alhamdulillah ya. Iya. Saya kalau ngeliat Bu Nafsiyah kayaknya ibu menanti jawaban terus mukanya. Bingung gitu ya. Melohok gitu ya. Jadi kita mau jawab dia gak nanya. Saya bingung ya. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Al-Muhajirin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan nambah tadi Pak ya? Iya, dari daerah Cadas. Ada Pak RT-nya Pasya Nusi. Iya. Terima kasih sudah hadir di sini dan sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai di tengah kebimbangan. Baik, langsung saya berikan kesempatan sekarang dari sebelah sini yang ingin bertanya, mungkin ada yang mau bertanya. Iya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Sri Rahayu Ningsih. Oke. Okay. Dari pengajian Ayo lo. Nurul Islam. Ah iya. Purwoyoso Semarang. Oke. Okay. Ingat juga akhirnya. Saya mau tanya, Ma. Iya. Dalam keadaan bimbang ini, oke. Okay. Apa yang harus kita lakukan? Salat istikharah dari tadi ke mana aja, Ibu? Padahal itu yang akan saya tanyakan, Ma. Terus untuk mengatasinya gimana? Padahal sudah dilakukan salat puluhan kali istikharah. Jawaban dari Allah, bisa melalui mimpi, bisa melalui berita orang, bisa melalui feeling kita. Makasih ya, Ma, jawabannya. Matur suwun. Lemes amat, Bu. Suwun sangat. Iya. Mama, kan sudah dari jam berapa beli di sini? Jam 6 pagi tadi. Oh ya, lembut-lembut. Ini antara emang lembut atau ngantuk, saya bingung nih Ibu ini. Emang lembut ya? Iya. Kita nungguin ujungnya belum kelar-kelar. Iya. Pertanyaan iya. Ada yang nanya gak kelar-kelar, ada yang mukanya nanya terus ini ya. Karunya, nah, ya, ya, bercanda ya, guyon, aku hanya guyon karena kowe, ya. Nah ini, tapi kadang-kadang kita, ini kok lama banget nggak dijawab-jawab. Saya udah sholat istikharah berhari-hari, berminggu-minggu, tapi tetap ada kebimbangan. Akhirnya ya, gue pilih yang feeling gue aja lah. Nah gimana tuh, Mak? Begini. Kita istiharoh jawabannya bisa 3. Yang pertama bisa melalui mimpi. Yang kedua bisa kata berita orang, baik apa buruk. Yang ketiga feeling. Feeling itu yang kuat. Dengan setiap saat kita mengucapkan basmalah, dan insya Allah Allah berikan feeling kita mana yang terbaik. Kalau kita istiharoh dalam keadaan tidak ada kebimbangan, boleh gak, Ma? Boleh. Biar kita istiharoh ya. Ya Allah, langkah saya luruskan ya Allah. Seandainya saya melenceng, tolong luruskan olehmu. Itu pun termasuk istiharah. Oh ya, begitu. Oke, baik. Sebelum ibu-ibu dan bapak-bapak bertanya lagi, saya akan persilakan Anda di rumah untuk menyaksikan tayangan berikut ini. Oh, assalamualaikum, Mama. Saya Irma. Saya saat ini sedang bingung karena saya sedang ada 2 pilihan calon suami. Dua-duanya baik. Dan orang tua saya dua-duanya senang sama mereka gitu. Dan saat ini saya bingung gimana ya, Ma, solusinya. Makasih ya, Mama Dedeh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya calon dua. Ya. Dua-duanya baik, dua-duanya diterima oleh keluarganya dan dia sudah melakukan sholat istikharah tapi masih bingung. Mana? Kalau istikharah itu enggak cukup sekali tapi puluhan kali baru ada jawaban. Iya. Jika cukup 1, 2, 3 kali, kedua-duanya dari pihak cowok, dari pihak Anda, dari pihak orang tua juga istikharah. Iya. Nah kalau mimpi mah jawabannya kan jelas nih mah. Misalnya kita pilihan dua, akhirnya kita milih yang A. Nah kalau kata berita itu maksudnya apa mah? Maksudnya begini. Ya. Ada berita, si Anu keluarganya baik-baik, masya Allah, anaknya juga soleh banget, ibadahnya rajin. Nah itu maksudnya, itu berita. Ya gitu. Tahu berita. Tahu berita. Apaan? Itu informasi. Ah, iya. Begitu ya. Bu, nafsiah. Iya. Iya. Nafsiah melohok. Iya. Ya, itu tadi. Bener, jadi kayak perasaan kita mau ulangin terus ini jawabannya. Ya. Udah terjawab kan tadi pertanyaan tadi udah terjawab. Udah ya, oke. Ya, baik sekarang saya berikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir di sini untuk bertanya. Bapak-bapak sebentar ya. Tadi di sana udah ada yang mau berdiri itu ya, Bu. Silakan, Bu. Kasihan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuning dari Majelis Nuning Setioning. Nuning Setioning sih. Nuning. Ono apa Nuning Setioning sih? Saya dari Majelis Taklim Al-Fatus Soleha. Iya. Dari Purwodadi. Oke. Okay. Mau tanya mah. Je. Sebagai seorang wanita kan kita tiap apa bulan. Apa ibu wanita? Ya wanita. Wanita. Tiap bulan kan pasti datang bulan. Iya. Yang saya tanyakan. Iya. Pas hari puasa, pas 7 hari terakhir itu datang bulan. Pas besoknya itu sudah mandi. Pas. Nah, terus? Pas. Menjalankan sholat id. Tapi siangnya datang lagi. Ya kadang-kadang apa yang namanya orang men itu ibaratnya Anda nuangin kecap ke baskom. Tes. Jadi tetesannya lebih lama begitu Muning. Jadi waktu Anda keramas headnya sudah habis. Cuma sisa di dinding rahim. Tes. Itu kagak ngapa-ngapa. Emang gitu. Kenapa? Enggak, maksudnya tuh salatnya, salat idnya itu. Tadi waktu salatnya kan kagak ada head. Berarti Pak ngono. Ya. Diterima ya, Ma? Iya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu tergantung Mbak Nuning diterima apa enggak. Mbak Nuning ngirim enggak? Kalau Mbak Nuning enggak ngirim, siapa yang mau nerima? Iya. Nuning gitu Setio, Ning. Ning, sih. Iya, oke. Okay. Baik, yang berikutnya, yang ingin bertanya lagi, ada? Bapak-bapak model, kesian. Iya, silakan Bapak berdiri dulu sampai iklannya habis, karena kita harus iklan dulu. Nanti habis iklan Bapak baru bertanya, ya, tetap di sini di hati-hati bersama Mama Dede dan Om Epros. Kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Om Epros. Iya, kita masih membahas tema tentang di tengah kebimbangan. Baik, karena tadi Bapak sudah berdiri, saya akan persilakan Ibu-ibu untuk bertanya. Oh enggak ya, Bapak silakan Pak ya. Bapak udah marah aja. Anak buahnya pas ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Lapen. Siapa? Palapen. Dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Duta Sri Cadas Tangerang. Iya. Namanya jarang ya dia. Iya, Palapen. Saya mau nanya Mama. Iya. Saya punya pengalaman pribadi. Beneran saya seorang driver atau supir. Iya. Ketika itu saya mengalami kecelakaan beruntun, tabrakan beruntun. Iya. Terus yang kebenaran yang saya tabrak itu orang paranormal, ngerti? Paranormal. Kata dia sepintas kata dia, "Kamu kalau bisa nama kamu diganti ataupun ditambah ataupun dikurangi. Apa dikurangin? Habis kalau dikurangin habis. Sampai pendek. Nama saya pendek kurang habis. Iya sebentar, Pak. Saya ketawa dulu sebentar ya. Bapak ngomongnya ketek. Ada aja kalau dikurang habis ya. Iya, nama saya pendek. Kalau untuk dikurangkan mungkin habis. Mungkin kalau ditambah. Mungkin iya. Tapi apakah omongan paranormal ini, orang saya tabrak ini, apa kita ikuti atau kita pertimbangkan. Sedangkan saya saat itu pusing, mikir nggak bisa tidur, karena yang saya tabrak ketika mobil lumayan itu. Waktu itu. Saya yakin biarin aja, dia hanya memberikan saran, yakinkan di hati nama pemberian orang tua saya itulah yang terbaik, Pak Lapen. Ya, ya terima kasih Pak. Tambahin sil aja di belakang Pak Lapen. Iya. Iya. Yang ada pennya, en-nya diganti a. Iya, Pak Lapen. Pak Lapen. Begitu Pak Lapen, ya. Namanya jarang kan ya? Iya, dari daerah mana sih asalnya Pak Lapen? Tangerang. Ada Tangerang, iya. Iya, namanya Lapen, ada bapaknya jadi Pak Lapen atau Pak Lapen? Ya, nama sih asli Alapen. Dari orang tua Alapen namanya, teman. Alapen. Jadi Alapen dipanggil orang Pak Lapen. Iya, gitu Pak. Iya, betul. Iya. Kalau dikurangin jadi apa? Abis. Mau ditambahin atau dikurangin, iya. Kalau ditambahin pakai SIL, kepala pensil. Iya, kepala pensil apusan dong gitu ya. Mas, tapi ada orang juga yang suka ganti nama mah biar tenar. Namanya misalnya kayak Pak Sanusi, biar tenar dipanggilnya Pasha gitu. Kalau nama itu tetap nama yang baik dan itu merupakan artinya baik, tidak masalah. Iya. Oyon tuh mah. Namanya Oyon, Ari. Namanya Ari. Jadi Oyon. Dipanggilnya Oyon. Oh, barangkali. Iya. Lagi kecil ketamanya Ari, Ari. Oh iya. Jadi gitu. Emang begitu deh kalau anak kecil kan enggak bisa ngomong. Iya. Kayak mama, punya anak namanya Billy. Billy Iwi. Iwi. Jadi gereja namanya Iwi. Iya. Itu si Oyon lagi Ari. Iya. Tapi jauh banget dari Ari ke Oyon. Kalau itu Palapen jadi Apen. Apen. Apen ya. Oke, begitu ya. Jadi selama namanya itu masih baik, monggo saja di ganti untuk panggilan gitu. Karena nama itu doa dari orang tua. Iya, gitu. Oke, baik ya, sekarang ibu-ibu silakan yang ingin ya sini sudah berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Uut dari Mas Iya. Ini kalau dikurangin habis beneran ini. Uut. Iya. Jadi Uu. Uu, iya temannya Jojo. Sampurina Uu. Banget jauh. Iya. Dari Mas Ristalim Nurul Islam Purwoyoso Semarang. Iya. Saya mau tanya nih, Ma. Iya. Kalau kita bangun sholat subuh kelewatan karena bangun siang kita bangunnya kesiangan karena enggak sengaja gitu, Ma. Jam berapa kutip, misalnya? Mungkin jam 6 gitu ya. Kadang kita kan bimbang, Ma, tuh. Ya. Terus kita sholat subuh apa jangan enggak ya? Jangan Anda ragu, jangan bimbang sekarang. Saya jawab, gitu. Jam berapapun Anda bangun, sholat langsung kerjakan. Namanya masih adaan, karena bukan kesengajaan. Kecuali kalau Mbak itu tadinya sudah ngendusin bahasa jawabannya apa ya? Bangun sedikit. Sudah bangun sedikit, lihat dah, udah jam 5, tidur lagi, Anda dosa. Tapi kalau baut, peluk, emang kepeluk banget. Jam 7 bangun, wudu, sholat, masih adaan, ngono. Oh gitu ya. Begitu, Mbak. Makasih ya, Mama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kempitmu. Pegangin dulu. Iya. Terima kasih Baut. Ya, salam ini buat lagi Mur. Budak cakep kali. Iya. Sekarang juga masih cakep kelihatannya kalau gelap. Ya. Oh, apalagi kalau pas lihat. Iya, Papa saya. Ya. Satu lagi, Bu. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Minem, Bu Mah. Minem, Bu Mah. Dari Majelis Taklim Maratul Saleka. Maratul Saleka. Lait. Iya. Bubuk Purwodadi. Purwodadi, kotanya. Saya mau tanya, Ma. Je. Saya tidak percaya seseorang yang bisa mengerjakan itu. Tapi saya harus mengerjakan itu apa pekerjaan, yang ada? Pekerjaan. Kerjaan apa? Sesuatu pekerjaan. Oh ya. Tapi saya harus percaya dengan orang itu karena orang itu berpengalaman dan pintar bekerja. Bagaimana, Ma? Saya yakin pertanyaan Anda siapapun gak akan ngerti. Iya. Begini. Gak ngerti, begini, Mas. Apa kata dia? Iya, begini, Mas. Seseorang saya yakin gak bisa kerja. Tapi dia ahlinya. Siapapun yang ditanya, jawab aja. Gak akan jawab. Iya. Pak, misalnya pekerjaannya apa? Misalnya pekerjaannya. Jahit. Ahli. Sebut. Menjahit. Jahit. Berpengalaman. Nah, tapi saya gak percaya. Tapi saya tidak percaya. Karena, kenapa tidak percaya? Ya karena saya hati saya bimbang. Oh, nggak seret. Saya tahu dia seorang jahit. Ya. Cuman hati saya nggak seret, tapi dia ahlinya. Ya. Bagaimana? Kalau kita walaupun nggak yakin, emang keahliannya dia begitu, pasti bisa. Semua orang pasti bisa karena keahliannya. Karena begini, cuman bedanya ada orang yang seret, ada yang nggak seret gitu, Del, maksudnya. Ya. Nih, tukang jahit ini. Ini pelanggannya. Ini, misalnya tukang ngaduk semen ini. Ada langganannya. Masing-masing ada pelanggannya, Bang Minem. Anda jangan ragu. Kalau Anda ragu sama dia, bimbang sama dia, jangan jahit baju sama dia. Sebagus bagaimanapun, pasti dipakainya gak enak. Yeah. Begitu, karena dari awalnya udah ragu. Misalnya, ngebangun rumah, dia ahlinya. Tapi Anda gak yakin, dia gak bener. Pasti bagaimanapun gak bakalan bener. Itu begitu. Sugesti, Bang Minem, ngono. Ngono, Bu. Terima kasih, Mama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jelas, Bu Minem. Jawabannya jelas ya. Iya. Ragu enggak sama saya? Ragu enggak, yakin enggak? Saya. Ragu enggak? Yakin? Yakin. Bagaimana? Iya. Oke, baik, kita akan break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi tetap di sini di Hati Kati bersama Mama Dede dan Om Epros. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Om Epros. Masih ada yang dari Purwodadi, Semarang, juga dari Cadas Palapen. Cadas Tangerang. Iya. Baik, sekarang saya akan bacakan dulu pertanyaan yang masuk melalui email. Nanti masih ada kesempatan untuk bertanya yang di sini. Dari Vera Antika di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya seorang perempuan usia 25 tahun. Saya bimbang memilih pendamping hidup, Ma. Yang mana yang harus saya pilih? Apakah pria yang sayang keluarga dan punya cita-cita yang tinggi, atau pria pekerja keras yang baik hati? Silakan Anda sholat malam. Orang yang pekerja keras dan baik hati, bagus. Karena kalau orang yang loyo, yang tidak ada semangat hidup, gak bakal maju hidupnya. Jadi dua-duanya memang baik, tapi tidak mungkin seorang perempuan punya suami dua, poliandri. Tapi Anda mohon sama Allah, mana yang terbaik di antara dua yang baik. Iya, jadi sholat istikharah ya, Ma ya? Malam. Malam-malam harus didahului dengan sholat-sholat yang lainnya atau gimana, Ma? Saya sarankan kepada Anda, kalau Anda mau sholat istikharah, dimulai dengan sholat taubat. Kita banyak dosa. Mohon ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, sembahyang hajat baru Anda istikharah. Iya. Hajat itu keinginan. Begitu. Vera. Gitu, Bu Minem. Antika dan Ibu Minem. Oh, yakin? Iya. Baik, sekarang giliran ibu-ibu lagi atau bapak-bapak ada yang mau bertanya lagi? Silakan angkat. Iya, ini sudah berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Lis dari Majelis Taklim Nurul Islam Purwoyoso, Semarang. Saya mau tanya, Ma, ya. Begini, misalnya ada seorang dalam kehidupan sehari-hari itu ibadahnya bagus ya, Ma. Ya. Lalu beliau sakit koma sampai menjelang kematian. Ya. Lalu kan kalau koma itu meninggal tidak bisa apa doa inalilahi. Sama dengan orang pikun parah, tidak ada kewajiban ibadah. Nah, itu masuk kusnul khotimah enggak, Ma? Apa kita meninggalnya? Tahu. Sebelum dia koma itu dia benar enggak itu masalahnya? Ya selama ini ibadahnya bagus dalam ya, sehat. Sampai di ujung komanya itu kalau dia bagus, ingat terus kepada Allah, zikir terus, insyaallah kusnul khotimah. Lalu yang kedua ya, Ma? Oh, satu aja, Bu. Ya. Terima kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Yang berikutnya masih ada kesempatan untuk bertanya. Bapak, ya. Palapen juga, bukan? Oh, bukan. Ya, silakan. Tangganya Palapen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamadi dari... Nama saya siapa? Hamadi. Hamadi. Hamadi. Hamadi. Ya. Kencengan dikit terhadap bolot saya. Hamadi. Ya. Hamadi, ya. Dari Duta Sri Cadas. Saya ingin bertanya, Ma, ketika kita sholat, kan ada macam sholat wajib, itu sholat Al-Fatihah. Ada satu ayat yang kita baca berulang-ulang kali, misalnya ihdinash shiratal mustaqim. Cuma kita baca itu berulang-ulang kali dalam satu sholat itu, boleh enggak, Ma? Tidak boleh. Gini mah, saya pernah dengar ceramah itu melalui TV swasta, itu katanya malah dianjurkan supaya kita mendapatkan benar-benar mengerti atau dapat apa tuh? Dapat hidayah. Bukan dapat hidayah, tapi benar-benar kita dekat dengan Allah itu. Tapi dianjurkan itu boleh kata mah. Ya. Ini ada dua pendapat ulama. Ada ulama mengatakan untuk ini taukid, namanya kalimat taukid, penguat. Ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim, tapi itu kayak kaset kusut. Jadi ada yang mengatakan memang harus diulang-ulang-ulang-ulang, kayak macam ulama mengatakan kalau kita baca Yasin, Yasin, Yasin, Yasin sampai 7 kali, di situ kita dapat kemantapan. Tapi ada ulama mengatakan harus sesuai dengan tulisan yang ada dalam Al-Qur'an. Mana yang Anda mau pakai, silakan. Mana yang paling serak di hati Anda? Begitu, Bapak. Ya. Terima kasih, Mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Memang apa cepat-cepat semua orang cadas kalau ngomong gitu ya. Apa saya yang lambat dengernya begitu ya. Oke, baik. Yang berikutnya masih ada kesempatan, Bu, yang ingin bertanya. Monggo. Ini udah bergeser tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Yumroton dari Majelis Taklim Maratus Solehah. Yeah. Maratus Solehah. Yang namanya The Keder. Iya. Yeah. Maratus Solehah. Ya. Yeah. Dari Ngubuk Purwodadi. Oke. Okay. Saya mau tanya, Mah. Oke. Okay. Apa boleh ya, Mah ya? Saya mau sholat di musola, itu tiba-tiba ada orang laki-laki ya mau sholat juga, tapi orang laki-laki itu saya tidak kenal. Terus saya bilang, Pak atau Mas atau Om ikut berjamaah itu boleh nggak, Mah ya? Boleh. Kita harus kenal kok berjamaah, Mah. Ya. Siapa aja yang penting dia lelaki normal ikut berjamaah ngono. Makasih, Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada syarat imam dengan makmum harus saling kenal mengenal, nggak ada syarat. Ya. Baik, masih ada lagi, Bu, kesempatan yang ingin bertanya ya, ini. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Kandi dari Majelis Taklim Maratus Solehah Cempaka Sari Ngubuk Purwodadi. Okay. Ini, Mah. Ini akhir-akhir ini di masyarakat itu ada beberapa suami istri itu kok apa itu agamanya berbeda itu hukumnya bagaimana? Haram. Haram. Orang yang menikah berbeda akidah haram. Anda lihat Al-Baqarah 221, Allah berfirman, budak belian yang beriman lebih baik daripada orang merdeka tapi tidak beriman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, Mas, juga ini kan kita boleh menikah yang laki-laki dengan perempuan yang ahli kitab. Enggak harus agama. Dulu ahli kitab itu percaya kepada Tuhan yang satu. Sekarang kan mereka trinitas, jadi syirik, tidak boleh. Iya. Beda kan? Beda, iya. Kalau dulu percaya dengan Allah yang satu. Iya, begitu. Oke, baik. Sekarang kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita di tengah kebimbangan. Silakan, Mama. Pemirsa, kalau kita suatu saat ada dalam kebimbangan, apa yang harus kita kerjakan? Kita sebagai seorang muslim diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya mengerjakan sholat istihara. Istihara itu memilih mana yang terbaik di atas sekian pilihan. Jadi beritanya datang dengan 3 cara. Yang pertama melalui mimpi, yang kedua melalui berita orang, yang ketiga melalui feeling kita. Jadi pasti Allah berikan yang terbaik, tapi yang namanya istihara tidak cukup 1-2 kali, tapi puluhan kali kita kerjakan. Langsung kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, kalau ini baik buat diri saya, agama saya, keluarga saya, masa depan saya, dunia akhirat saya, dekatkan dia kepadaku, ya Allah. Kalau memang buruk, jauhkan dariku. Itu doa yang kita baca setelah kita sholat istiharah. Insya Allah, Allah berikan jawaban mana yang terbaik yang harus kita jalani. Iya. Baik, terima kasih Ibu-ibu Purwodadi dan Semarang, juga Bapak-bapak dari Cadas Tangerang. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita semua, dan kehadiran Ibu-ibu dan Bapak-bapak di sini dihitung sebagai ibadah di ganjar pahala yang besar. Amin. Amin. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu, tentunya tetap di sini di Hati Kati bersama Mama Dede dan Om Epros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi landulir firdausi Allah. menyaksikan Hati ke Hati bersama Mamah Dedeh dan Om Ebros, dipersembahkan oleh